kita gembira bersama. Hilangkan rasa galau, kita ceria bersama. Lepaskan beban ini, kita menari bersama. Gembira bersama. Kita ceria bersama. Lepaskan.